Sebutir kacang tanah yang ditanam di tanah subur selamanya akan tumbuh menjadi pohon kacang tanah dan tidak akan pernah menjadi pohon mangga. Demikian pula, seekor kucing hanya akan melahirkan anak kucing dan ia pun mati sebagai seekor kucing. Namun tidak demikian halnya dengan manusia. Manusia lahir sebagai manusia, tetapi belum tentu hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia, dan dibangkitkan di hari kiamat nanti sebagai manusia. Manusia tumbuh sebagai sesuatu, sesuai dengan keadaan hati dan amal-amalnya. Ia dapat saja menjadi mulia seperti malaikat, namun bisa juga berubah menjadi syaitan. Sulit untuk mengetahui secara pasti ke arah mana kita sedang menjadi. Mungkin ada satu hal yang dapat membantu kita. Ketika kita solat, perhatikanlah apa yang paling banyak kita ingat. Bila kita terserap ingatan kepada Allah, mudah-mudahan itu pertanda kita sedang tumbuh ke arah yang benar. Namun, bila otak dan hati kita dipenuhi dengan sampah-sampah dunia, maka itu pertanda buruk. Itu artinya kita sedang tumbuh menjadi syaitan.